Deretan artis berjuta bintang dilanjut kembali bersama Anika Nada, The Best Organic Organe Bahian Anik bersama Vera Cantika. Selamat malam Papa Eriko. Wow, you. Papa Eriko. Yang sayang.